Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عن أبي يعلى الشداد ابن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah katab al-ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzabh. Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Tajamkanlah mata pisau kalian dan biarkan binatang sembelihan itu mati dalam keadaan tidak tersiksa. Hadis riwayat Muslim. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innallaha katabal ihsan. Kataba yakni aujaba. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik. Wallahu ta'ala awjabal ihsana ala kulli syai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Al-ihsan menurut beliau hafizahullah ta'ala meliputi kepada tiga hal. Wal-ihsanu yakunu bainal abdi wa bainal rabbih. Berbuat ihsan antara seorang hamba dan Rabbnya. Wa bainal abdi wa bainan nas. Dan berbuat ihsan antara seorang hamba dengan sesamanya. Wa bainal abdi wa bainal baha'im. Kemudian berbuat ihsan seorang hamba terhadap binatang peliharaannya. Ammal ihsanu bainal abdi wa bainar rabbihi fahuwa a'la maratib ad-din. Adapun berbuat ihsan antara seorang hamba terhadap Rabbnya, ini merupakan peringkat tertinggi di dalam agama dalam hal masalah berbuat ihsan. Wadhalika bi an ya'budu rabbahu ka'annahu yusahiduh. Yang demikian itu disebabkan seorang hamba beribadah kepada Rabbnya, menyembah kepada Rabbnya seakan-akan ia menyaksikannya. Wala yusyrika bihi syai'an. Dan termasuk daripada berbuat ihsan kepada Rabbnya oleh seorang hamba, yaitu ia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Wa yakhafahu wa yarjuah. Dan ia sebagai seorang hamba merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut terhadap azabnya. Namun di sisi lain sebagai seorang hamba, ia berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap segenap amal ibadahnya diterima, mengharap agar apa yang ia perbuat mendapatkan ganjaran pahala, mengharap bahwasannya yang ia perbuat bermuara akhir dengan mendapatkan al-jannah, yaitu surga. Qala wa qad sabaqa fi hadithi Jibril annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil ihsan. Faqala lahu al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Maka telah ada penjelasan terdahulu dari hadis Jibril yang menjelaskan ketika seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-ihsan, yang dimaksud seseorang adalah malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa itu al-ihsan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, menjelaskan tentang pengertian al-ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apabila engkau tidak bisa untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah maha melihat dirimu. Hada ihsanun bainal abdi wa bainal rabbih. Inilah yang dimaksud dengan ihsan antara seorang hamba terhadap Rabbnya. Maka al-ihsan bainal abdi wa bainal rabbih adalah merupakan tingkatan tertinggi di dalam agama, sehingga perbuatan ihsan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus benar-benar dijaga. Mengamalkan segenap apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilandasi dengan segenap keikhlasan, ikhlas lillahi ta'ala, dan berupaya pula mengerjakan apa yang diperintahkan tersebut diiringi dengan al-mutaba'ati li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu diiringi dengan ittiba', meneladani, mencontoh, mengikuti apa yang telah diperbuat, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala amal ihsanu fima bainal abdi wa bainan nas. Adapun berbuat ihsan antara seorang hamba terhadap sesamanya, hal yang demikian telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah saja, jangan sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah merupakan perbuatan ihsan. Merawatnya dengan penuh cinta kasih. Dan tidak semata merawat dalam arti fisik, tetapi menjaganya, membimbingnya. Manakala orang tua masih hidup, maka bimbinglah ia dengan ajaran-ajaran agama yang benar, agar ia di hari senjanya, di usia senjanya, benar-benar menjadi seorang hamba Allah yang bersemangat menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ikhlas. Inilah bukti bahwasannya ia telah berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Tidak lantas kemudian membiarkan kedua orang tuanya terlantar, terlunta-lunta, tidak terperhatikan. Tidak lantas menjadikan kedua orang tuanya hidup dalam kesendirian di tengah hiruk-pikuk manusia. Sekian banyak anaknya, tidak ada satupun yang mendampinginya. Maka berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua kita. Manakala kedua orang tua kita telah meninggal dunia, maka kita pun tetap diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada keduanya, yaitu melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohonkan ampunan kepada kedua orang tua, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang tua. Ini merupakan perbuatan ihsan seorang anak, seorang hamba kepada kedua orang tuanya, manakala kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia. Maka wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak lantas kemudian menggunakan lisannya untuk menyakiti perasaan dan hatinya. Janganlah kemudian hati kedua orang tua menjadi terluka karena lisan yang tajam dari seorang anak yang tidak berbakti kepadanya. Janganlah menjadikan hati kedua orang tua merasa perih, ditindih karena tajamnya lisan yang ada pada diri anak-anaknya. Maka katakanlah perkataan yang lemah lembut, katakanlah perkataan yang penuh kasih sayang kepada keduanya. Janganlah kemudian mengatakan uff, ah, atau kalimat-kalimat penolakan yang itu menjadikan kedua orang tua merasa sakit hatinya. Wala taqul lahuma uff, janganlah engkau katakan kepada kedua orang tua dengan perkataan uff, yang menandakan bahwasannya apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kemudian ditolaknya. Dalam hal yang ma'ruf, seorang anak menaati kepada kedua orang tuanya. Dalam hal yang baik, hendaklah ia bisa bermuamalah, bergaul dengan santun, penuh kelemah lembutan kepada kedua orang tuanya. Sekian banyak panti-panti jompo yang menampung para orang tua padahal mereka memiliki anak-anak. Sekian banyak panti-panti jompo yang menampung orang-orang yang tua renta, seakan tiada berdaya. Padahal sekian banyak anaknya telah ia lahirkan. Kemanakah anak-anak yang selama ini ia buai, ia besarkan? Kemanakah anak-anak yang selalu selama ini ia sertai? Bahkan ketika bayi ia timang, tatkala seekor nyamuk hinggap di kulitnya, ia tepuk pelan-pelan agar sang bayi tidak terbangun karena tepukan mengusir nyamuk. Betapa kasihnya orang tua, betapa sayangnya orang tua. Seekor nyamuk yang menghinggapi anaknya, ia upayakan untuk diusirnya dalam rangka karena kasih sayang kepada sang anak. Namun ketika orang tua itu sudah tua renta, kemana gerangan anak yang sejak kecil ia timang? Kemana gerangan anak yang sejak kecil ia buai, ia usap, ia sayangi, ia suapi? Kemana gerangan sekarang anak-anak itu? Hidup dalam kesendirian tidak berarti kemudian bagi orang tua itu merupakan kesenangan. Walau bagaimanapun, kedua orang tua senantiasa mengingat bahwasannya ia dulu pernah membesarkan anak-anaknya. Namun, panti-panti jompo itu kini menjadi tempat berteduhnya, sementara anak-anaknya tidak lagi memperhatikannya. Itukah balas budi, itukah bakti dari seorang anak kepada kedua orang tuanya? Tidak demikian yang diajarkan di dalam agama ini. Tidak demikian yang diajarkan di dalam Islam. Bainal abdi wa bainan nas meliputi juga sikap perilaku muamalah kita kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Janganlah kemudian kita menghardiknya dengan ucapan-ucapan yang kasar. Janganlah kemudian kita mengatakan sesuatu yang akan menjadikan hatinya terluka. Apabila itu terjadi, hendaklah segera untuk memohon maaf. Apabila itu terjadi, maka hendaklah segera kita bersikap tawadhu, rendah hati, menyatakan bahwasanya diri kami, anak-anakmu, telah melakukan sesuatu yang salah. Kami memohon maaf kepadamu, dan sudilah kiranya ayah ibu memaafkan kami. Itulah bentuk sikap perilaku anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa membimbing, memperhatikan kepada kedua orang tuanya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya. Dalam sabdanya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, inna allaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Ala kulli syai termasuk diantaranya adalah kedua orang tua kita. Ala kulli syai diantaranya adalah orang tua kita. Maka berbuat baiklah kepada keduanya. Jangan sampai kemudian ketika mereka membutuhkan kita, kita tengah disibukkan oleh aktivitas-aktivitas yang aktivitas-aktivitas itu sebenarnya bisa ditinggalkan demi dalam rangka untuk memberikan pelayanan, bantuan, bakti kita, bimbingan kita, arahan kita kepada kedua orang tua. Hantarkanlah sisa-sisa kehidupan kedua orang tua kita agar ia menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Agar di sisa-sisa usianya ia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketenangan, kenyamanan. Antarkanlah ia di sisa-sisa kehidupannya menjadi orang-orang yang senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antarkanlah kedua orang tua kita saat mendekati usia senjanya dengan menjadikan mereka orang-orang yang senantiasa ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukti bahwasannya seorang anak telah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna allaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada setiap manusia untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Termasuk di antara berbuat ihsan, yaitu berbuat ihsan kepada para tetangga kita. Termasuk berbuat ihsan adalah berbuat kanan, kiri, rumah kita, depan, belakang, rumah kita. Karena mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan rumah kita. Jadikanlah mereka para tetangga sebagai orang-orang yang kita hormati. Karena itu adalah bentuk perbuatan ihsan kepada mereka. Janganlah kemudian kehadiran kita menjadi sesuatu yang mengganggu terhadap tetangga kita. Janganlah kemudian sikap perilaku kita menjadi sesuatu yang kurang berkenan di lingkungan tetangga kita. Jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang memberikan manfaat di tengah manusia, di tengah tetangga-tetangga kita. Jangan kemudian menjadi orang yang menimbulkan masalah di tengah kehidupan bertetangga. Jadilah manusia-manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dinantikan oleh tetangga karena kebaikan-kebaikannya. Bukan menjadi seorang manusia yang serasa tetangga ingin membuangnya jauh-jauh. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan jelek yang ia lakukan. Oleh karena itu, bainal abdi wa bainan nas, antara seorang hamba dengan seorang sesama manusia, maka hal yang demikian harus dijaga. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah kepada tetangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyatakan, demi Allah tidaklah ia beriman, demi Allah tidaklah ia beriman, demi Allah tidaklah ia beriman, manakala ia membiarkan tetangganya atau menjadikan tetangganya menjadi sesuatu yang tidak nyaman karena ada diri orang tersebut. Menjadi tetangga yang kemudian tidak merasa aman atas perbuatan yang dilakukannya. Maka jadilah sosok manusia yang merawat kenyamanan, ketentraman, ketertiban di dalam hidup bertetangga. Janganlah kemudian tetangga kita mendapatkan aliran air limbah kita. Air limbah kita jangan sampai kemudian mengotori tetangga kita. Jangan sampai sampah kita mengotori tetangga kita. Jangan sampai kemudian suara hiruk-pikuk di rumah kita menjadikan tetangga kita terganggu karenanya. Maka perbaikilah sikap-sikap kita di dalam hidup bertetangga. Karena sesungguhnya tetangga adalah merupakan tempat bagi kita untuk bisa meraup ladang amal soleh melalui hidup bertetangga. Melalui hidup bertetangga kita bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan, berbagai macam pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya karena ia telah berbuat baik kepada tetangganya. Bainal abdi wa bainan nas juga termasuk diantaranya berbuat baik kepada anak-anak kita, berbuat baik kepada anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium cucu beliau. Kemudian seorang sahabat melihatnya, dan sahabat ini kemudian mengatakan, "Saya memiliki 10 orang anak, tapi tidak satu pun dari ke-10 anak yang saya miliki pernah saya cium." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memandang kepada sahabat yang satu ini seraya mengucapkan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang kepada sang anak, maka ia tidak akan disayangi, tidak akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyayangi sang anak. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demikian sayang kepada anak-anak ketika beliau berkunjung ke perkampungan Ansar. Beliau mengusap, beliau memberi salam kepada anak-anak, beliau mengusap kepala anak-anak Ansar, bahkan beliau mendoakannya. Ini merupakan wujud bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh perhatian yang sedemikian besar kepada anak-anak. Berapa banyak anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya, kemudian ia mencari perhatian di luar rumahnya. Ia kemudian bertingkah dengan tingkah yang tidak kita kehendaki. Ia kemudian berbuat dengan perbuatan yang tidak kita sukai. Ia lantas mencari perhatian lain dalam bentuk kenakalan, dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang semestinya tidak patut untuk dilakukan. Semua ini karena dirinya tidak merasa diperhatikan saat di rumah. Orang tuanya begitu sibuk, orang tuanya begitu lebih banyak di rumah memperhatikan kegiatan-kegiatan, sementara anak-anaknya tidak diperhatikan. Saat orang tuanya pulang ke rumah, inginnya sang anak bisa bercengkrama dengan ayahnya, dengan ibunya. Namun sang ayah saat di rumah ia sibuk dengan HP Androidnya. Ketika sang anak mendekatinya, sang ayah kemudian mengatakan, "Sebentar nak, ayah sedang sibuk. Pergi dulu sana, pergi dulu ke sana." Padahal sejak dari siang tadi sampai sore sang anak sudah menanti kehadiran sang ayah. Sang anak sudah sedemikian rindu kepada sang ayah. Tetapi kenapa ketika setelah sang ayah di rumah, ia dicampakkan, ia dikalahkan perhatiannya oleh sebuah HP? Betapa sedih hati sang anak. Betapa sedih hati sang anak ketika sang ayah mengatakan, "Sebentar nak, ayah sedang sibuk." Kapan ayah tidak sibuk? Kapan ayah bisa memperhatikan ia, dirinya? Maka berbuat ihsan kepada anak-anak kita adalah merupakan satu kewajiban. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah anak-anak kita. Termasuk diantaranya adalah anak-anak kita. Perhatian itu sedemikian penting. Memberikan perhatian itu sedemikian penting bagi anak. Janganlah ketika anak kita menunjukkan hasil karyanya, "Abi, lihat, aku sudah bisa menulis angka 5 Jangan kemudian kita campakkan, nanti abah sedang ada kepentingan, nanti seakan hasil karyanya yang ingin ia tunjukkan, yang ingin ia dapatkan perhatian dari sang ayah, kemudian tidak mendapatkan apresiasi sebagaimana mestinya. Walhamdulillah kalau sang anak kemudian tidak terpukul mentalnya. Namun sungguh sangat menyedihkan manakala sang anak terpukul mentalnya. Ia tak mau lagi menulis, ia tak lagi mau belajar. Kenapa? Karena ayahnya telah mencampakkannya. Yang demikian bukanlah perbuatan al-ihsan. Yang demikian bukan perbuatan al-ihsan. Bukan sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan atas segala sesuatu. Kini mana bukti bahwasanya kita berbuat ihsan kepada anak-anak kita? Demikian juga kita berbuat ihsan kepada istri kita sebagai pendamping hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sedikit pun dengan tangannya, tidak pernah memukul kepada istrinya, tidak pernah memukul kepada pembantunya. Beliau menggunakan tangan untuk memukul manakala beliau sedang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau telah memberikan contoh teladan berbuat ihsan kepada istri beliau. Sudahkah kita berbuat ihsan kepada istri kita, pendamping hidup kita? Sejauh mana kita berbuat ihsan kepada istri kita, pendamping hidup kita? Sejauh mana kita telah berbuat ihsan kepada orang yang kita cintai? Maka tidak semata memberikan nafkah dalam bentuk yang sifatnya lahir. Makan, minum, pakaian mungkin bisa terpenuhi. Tetapi ingatlah bahwasannya pada diri istri-istri kita juga terdapat hati, juga terdapat rohani. Mereka juga memerlukan al-ilmun nafi'. Mereka juga memerlukan pencerahan dengan nilai-nilai Islam yang baik dan benar, yang lurus. Mereka juga memiliki diri yang mesti untuk mendapatkan ilmu tentang tauhid, tentang sunnah. Sejauh mana kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk istri-istri kita? Sudahkah kita memberikan hal-hal demikian kepada sang istri? Secara lahir mungkin kita telah memberikan nafkah yang sifatnya lahir, sifatnya materi. Tetapi sudahkah kita memberikan sesuatu yang sifatnya non-materi? Misal al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Sudahkah kita memberikan kepada istri kita sebagai wujud berbuat ihsan kepada mereka? Sudahkah kita lakukan yang demikian ini? Atau kita dililit dengan berbagai kesibukan hingga tak sempat untuk mengajari, hingga tak sempat untuk membimbing, hingga tak sempat bahkan untuk mengantar ke majelis-majelis ilmu khusus ummahat dan akhwat? Kenapa? Karena kita sibuk. Kenapa? Karena kita tidak punya semangat untuk membekali istri-istri kita dengan al-ilmun nafi'. Padahal ini adalah satu dari perbuatan ihsan, satu dari perbuatan kewajiban yang harus kita penuhi. Jangan sampai kemudian kita bisa ta'lim di mana-mana sementara istri kita jauh tertinggal dari sisi pemahaman agama, jauh tertinggal dari sisi pemahaman Islam, jauh tertinggal dari sisi amalia, jauh tertinggal dari sisi ibadah, jauh tertinggal dari sisi kemampuan bersikap, berperilaku dengan akhlak yang baik. Maka perhatikanlah istri-istri kita, berbuat ihsanlah kepada mereka. Jangan sampai kemudian kasih sayang kita hanya semata-mata sebatas hal yang sifatnya materi, tapi hal yang sifatnya menghidupkan hati sehingga sang istri merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sang istri begitu penyabar, sehingga sang istri begitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa diwujudkan. Maka berusahalah bagaimana agar sang istri bisa menjadi orang yang penyabar, agar sang istri bisa menjadi orang yang sedemikian baik dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sang istri memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia bisa menjaga setiap perilakunya, setiap tutur katanya, karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat ihsanlah kepada istri-istri kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga telah bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Demikian juga termasuk bainal abdi wa bainan nas, yaitu berbuat baik kepada orang-orang saudara-saudara kita. Sekian banyak orang-orang di antara kita yang memerlukan bantuan di antara kita. Mungkin di antara kita, di dekat rumah kita, ada orang-orang yang memerlukan bantuan, namun ia tidak mengungkapkannya karena ia memiliki sikap iffah, menjaga kehormatan, menjaga muru'ah. Ia ingin kekurangan yang ada pada dirinya tidak muncul ke hadapan tetangganya. Mungkin ada di antara mereka yang seperti itu. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang patut untuk mendapatkan sedekah, bantuan dari kita, dari kelebihan rezeki yang ada pada diri kita. Dan sekian banyak orang-orang yang membutuhkan, sekian banyak orang-orang yang mereka baru memeluk Islam, baru turun dari gunung, belum mengenal tentang Islam. Betapa banyak mereka membutuhkan pencerahan dari kita. Mereka turun dari gunung, mereka kemudian memeluk Islam, kemudian mereka memerlukan bantuan. Yang wanita memerlukan hijab, kerudung, baju. Yang laki-laki memerlukan jubah ataupun pakaian untuk bisa dipakai guna menunaikan sholat atau pergi ke masjid. Banyak di antara mereka yang memerlukan bantuan dari kita. Mereka adalah para mu'alaf yang baru saja memeluk Islam. Mereka adalah orang-orang yang hatinya perlu dilunakkan untuk kemudian bisa menjadi saudara kita. Mereka memerlukan bantuan, mereka memerlukan uluran tangan kita, tidak semata-mata untuk kemudian memberikan sesuatu yang sifatnya materi, baju, kerudung, rukuh, mukena, ataupun pakaian untuk sholat, sarung, jubah, dan seterusnya, atau begitu juga makanan, beras, dan lain sebagainya, gula. Tapi mereka juga perlu untuk kita bimbing sehingga mereka mengenal syariat Islam dengan baik dan benar. Untuk dibimbing oleh kita bagaimana ibadahnya yang benar. Mereka belum bisa membaca Al-Quran, kita tuntun agar mereka bisa membaca Al-Quran. Hadirkan buku-buku yang sekiranya bisa membantu mereka sehingga mereka bisa membaca Al-Quran. Banyak yang demikian ini. Saudara-saudara kita Alifuru, yang dari Alifuru di Seram sana memerlukan bantuan dari kita, memerlukan pertolongan dari kita. Mereka perlu diajari agama karena mereka baru memeluk Islam, baru turun gunung. Inilah yang perlu kita ulurkan untuk mereka. Kapan kita melakukan amal-amal kebajikan untuk mereka, maka penting sekali bagi kita sebagai wujud dari apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai, sebagai wujud menunaikan mengamalkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, karena mereka memerlukan bantuan kita, tak semata bantuan materi tetapi bantuan yang sifatnya pengajaran-pengajaran, bantuan yang sifatnya ilmu, al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, sehingga mereka setelah memeluk Islam mereka menjadi seorang muslim, muslimah yang istiqamah karena telah dibekali dengan ilmu. Jangan sampai kemudian kaum kafir, para misionaris masuk memanfaatkan kelemahan mereka. Tanggung jawab kita untuk menjaga mereka. Tanggung jawab kita untuk membimbing mereka. Jangan sampai kemudian orang-orang kafir, Nasrani, misionaris masuk ke tengah-tengah mereka, kemudian memurtadkan kembali mereka. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, sudah waktunya kita untuk berjihad mengangkat kejahilan yang ada pada diri mereka. Saudara-saudara kita dari suku Alifuru, ini penting untuk kita tunaikan amalan mulia ini, membantu saudara kita mu'alaf, para mu'alaf yang baru memeluk Islam. Mereka masih lemah, hati mereka masih lemah. Oleh karena itu, sebagai wujud dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Wujudkanlah bagaimana berbuat ihsan kepada mereka. Wujudkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk berbuat baik kepada hewan peliharaan kita. Karena sesungguhnya ada seorang pelacur wanita dari para pelacur Bani Israel yang melihat seekor anjing kehausan mengitari sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya dalam rangka untuk mendapatkan setetes, dua tetes air karena dahaga yang menyelimuti diri anjing tersebut. Maka kemudian sang wanita pelacur ini pun melepaskan sepatunya dan menciduk air, lalu air itu diminumkan kepada anjing yang kehausan yang sebentar lagi akan mati kehausan. Maka ketika anjing itu telah meminumnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghufira laha bihi, maka dosa wanita pelacur itu pun diampuni. Padahal kita tahu dosa berbuat zina adalah a'zam wa akbah, merupakan dosa yang sangat besar, dosa yang sangat jelek, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya disebabkan karena ikhlas, keikhlasan si wanita tersebut dalam menolong seekor anjing. Ini perbuatan yang ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah binatang. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa berbuat ihsan kepada sesama kita. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa mencerahkan kita dan bisa memotivasi kita untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi dengan tentunya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.